Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun. Sambil duduk, siapa tahu mata kita bisa melihat ada sampah di tempat sujud. Siapa tahu sampah yang kita pungut itulah yang membuat Allah suka kepada kita. Karena amalan yang disukai Allah yang kita anggap remeh, tidak merasa hebat, tidak merasa bangga dengan amalan kita, itulah amal yang Allah sukai. Ikhlas semuanya. Justru ketika kita bisa merasa beramal besar, beramal hebat, saya orang penting, saya orang berjasa, tanpa saya tidak akan terjadi. Ketika kita merasa kita adalah orang ujub, padahal tidak mungkin kita bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan hakikatnya adalah hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala.